Orang apabila sudah keburu kejual, padahal barangnya jelek, lakunya mahal, senang banget. Bukan? Marah apa? Marah merasa berdosa. Yang demikian itu justru memperbesar dosa yang dia lakukan. Demikian juga orang yang berkatakan kaifa khada'tuhu wa kaifa ghabantuhu fi malihi wa kaifa astahmaqtu. Dia tadi saya bodoh-bodohin sehingga dia mau ngasih pinjam duit sama saya, atau dia saya bodoh-bodohin sehingga dia mau menjual barangnya dengan harga murah dan seterusnya. Yang demikian itu adalah kebanggaan yang muncul dari orang-orang yang biasa melakukan perbuatan dosa-dosa tertentu. Biasanya itu banyak terjadi di dunia bisnis. Atau orang yang misalnya melakukan satu perbuatan dosa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Ya, ketika dia mampu melakukannya, orang tersebut akan merasa bangga dengan dosanya. Kalaupun dosa itu termasuk perbuatan dosa kecil, dengan kebanggaannya itu dia berubah menjadi dosa besar. Selanjutnya yang keempat, ayyatahawana bisatrillahi alaihi wa hilmihi anhu wa imhalihi iyahu wa yadri annahu innama yumhalu maqtan liyazada ihmalu ithman. Seorang yang santai berbuat dosa karena Allah menutupi perbuatan dosanya. Ya. Jadi dia melakukan perbuatan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dengan dosanya tersebut sehingga tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya. Dia seorang dai atau orang yang punya kedudukan, orang yang dipandang di tengah masyarakat, melakukan satu perbuatan dosa, maksiat, kalau diketahui orang banyak, saya namanya akan jatuh, runtuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup. Sehingga tidak seorang pun yang mengetahui dosanya. Kalau dia orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau tutupi dosa ini, kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini aku bisa keenakan dalam dosa. Enggak ada orang yang tahu. Yang tahu cuma saya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya biarkan terus-menerus, kapan saya akan bertobat? Itu bagi orang yang punya rasa takut. Tapi orang yang tidak punya rasa takut malah kebetulan, ya, dia bisa melakukan perbuatan dosa tanpa diketahui orang, sehingga kedudukan, martabat, harkat dirinya di hadapan masyarakat itu enggak turun. Kalau orang tahu dia melakukan perbuatan itu, niscaya dia akan dijauhi oleh manusia. Seperti dinyatakan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 8, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yasrawunaha fabi'sal masir. Ada di antara orang yang melakukan perbuatan dosa, kekufuran, mereka mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kami karena perbuatan kami. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ternyata membiarkan kami berbuat dosa, maka cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam, ya, yang akan membakar mereka dari itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini satu perbuatan, sekali lagi, satu perbuatan dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Apalagi kalau dosa besar. Sudah dosa besar, dilakukan terus-menerus, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah santai-santai. Nah, sikap santai inilah yang disebut, ya, dengan istilah al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tidak dapat hukuman dunia. Ya, misalnya orang yang melakukan korupsi segala macam, enggak ada orang tahu, tambah kaya, ya. Di dunia juga enggak pernah sakit yang serius, ya. Kehidupan apanya aman-aman aja. Ini orang yang demikian tuh adalah orang yang sebenarnya sedang dijauhi oleh Allah. Itu yang dinamakan dengan apa? Istidraj, ya. Seorang yang melakukan perbuatan dosa, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kesenangan, sementara dia tetap berbuat kemaksiatan tersebut, itu orang yang telah mendapatkan istidraj. Yaitu diulur-ulur perbuatan dosa itu supaya dia semakin jauh dari Allah. Waliyadzubillah. Yang kelima, ayya'tiya bidzambi wa yadhhirah. Orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian mempublikasikannya. Bi ayyad kurahu ba'da itiyanihi. Ya. Setelah melakukannya, dia mengabarkan kepada orang lain. Aw ya'tiyahu fi mashhadi ghairihi, fa inna dhalika jinayah minhu 'ala satrillah. Sadaqallahu 'alaihi. وتحريق لرغبة الشر في من أسمعه ذنبه أو أشهده في أله. Ini orang yang melakukan perbuatan dosa di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah sudah menutupi aibnya. Tapi dia malah ngabarin ke sana kemari. Tadi malam kamu enggak ikut sama saya. Kalau kamu ikut, wah senang banget. Ya, padahal orang lain enggak ada yang tahu. Dia sendiri. Tapi dia malah ngabarin sama orang lain. Kalau kayak orang lain tuh ngedengar seperti itu, ngiri atau istilahnya merasa kalah sama dia, ya. Wah, kalau kamu ikut terimalah, wah enak banget. Nah, orang yang semacam ini dinamakan dengan apa? Mujahir. Ya, orang yang menambahkan perbuatan dosanya setelah perbuatan dosa itu dilakukan di tempat yang tidak disaksikan oleh orang lain. Dan mujaharah ini termasuk satu perbuatan yang menyebabkan sulitnya turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Orang yang menambah-nambahkan perbuatan maksiatnya. Wa inna minal mujaharah, termasuk di antara bentuk mujaharah, ay'amala ar-rajulu bilaili amalan. Dia melakukan, seorang hamba melakukan perbuatan dosa di satu malam. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah, di waktu pagi ketika Allah semalaman enggak menambahkan perbuatan dosanya atau menutupi perbuatan dosanya, dia malah berkata kepada temannya, ya fulan amiltul bariha kada, dari malam aku begini-begini, ya. Wa qad bata satarahu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Sitrallahi alaihi. Malam-malam sudah ditutupi dosanya oleh Allah, pagi harinya dia sendiri yang bongkar aibnya. Ini termasuk mujaharah. Dan termasuk di antara yang dikhususkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Nawawi dan juga Imam Salim Al-Hilali, dalam perkara ghibah yang dibolehkan. Artinya orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian melakukan mujaharah itu boleh digibah. Karena memang dia tanpa digibah pun dia memang sudah nampakkan sendiri, sudah mempublikasikan sendiri. Ya, tapi tentunya kita dibolehkan bergibah dengan tendensi atau dengan apa? Dengan tujuan dan niat untuk menampakkan keburukannya, bukan untuk bantu dia. Dia sudah sibukkan publikasikan sana sini, kita malah ngomongin sama orang lain supaya orang lain juga sama-sama senang, ya. Itu malah bantu dia, malah kesenangan orang yang melakukan perbuatan dosa itu, alhamdulillah dia bantuin saya. Tapi kita harus menyebarkan apa, menampakkan aibnya itu supaya orang lain tidak mengikuti dia. Si fulan melakukan perbuatan ini, lihat, sampai begitu. Enggak tahu malu dan lain sebagainya. Kamu jangan sampai seperti dia. Itu harus seperti itu. Ya, dengan tujuan supaya orang menghindari orang tersebut dan jangan banyak bergaul dengan dia dan jangan mengikuti perbuatannya. Itu dibolehkan. Ya, termasuk ghibah yang diperbolehkan. Itu orang yang mujaharah bil ma'asi. Ya, orang yang minum di jalanan, ya itu orang sudah dibolehkan menghibahnya. Tapi tentu saja dibolehkannya ghibah itu tetap dalam batasan kemaslahatan, ya. Dibolehkan ghibah itu karena asal hukum ghibah adalah haram. Ketika dibolehkan dalam kondisi tertentu, tentu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Artinya, karena dibolehkan, kemudian kita sembarangan menyebarkan aibnya, padahal bisa menimbulkan mafsadah. Ya, kalau aib tersebar misalnya, itu bisa jadi akan menimbulkan kemudaratan. Misalnya makar yang dibuat oleh orang yang melakukan ghibah ini. Karena dia tidak senang ghibahnya tersebar, akhirnya dia buat makar yang sampai menimbulkan percekcokan, bahkan bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Yang demikian itu nggak boleh, ya. Karena yang demikian itu berarti kita telah melakukan perbuatan yang menimbulkan mafsadah yang lebih besar lagi. Tapi boleh dilakukan apabila memang ada kemaslahatannya. Misalnya kita sebutkan kepada orang lain supaya berhati-hati dengan orang ini, ya, karena orang ini telah mujahir, ya, telah melakukan mujaharah dengan maksiat. Termasuk, ya, orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Bintang film segala macam termasuk mujahir, bahkan mujahir kelas kakap, ya. Ikan mujahir tapi kelas kakap. Selanjutnya yang keenam, ayyakun al-mudhnib aliman yuqtada bih. Seorang apabila dosa tersebut dilakukan oleh seorang ulama yang dijadikan sebagai panutan. فَإِذَا فَعَلَهُ بِحَيْثُ يُرَى ذَلِكَ مِنْهُ كَبُرَ ذَنْبُهُ كَيَطْلَقِ اللِّسَانِ فِي الْأَعْرَاضِ وَتَعَدِّيهِ بِاللِّسَانِ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَقَصْدِ الْإِسْتِخْفَافِ وَاشْتِغَالِهِ مِنَ الْعُلُومِ لَا يُقْصِرُ مِنْهُ إِلَّا لِجَاهٍ كَعِلْمِ الْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Jadi dosa yang dilakukan seorang yang alim yang dijadikan panutan, meskipun asal dosanya dosa kecil, misalnya hanya terlalu berlebih-lebihan misalnya dalam mengkritik seseorang, terlihat kasar bicaranya atau ada apa istilahnya, ada cara-cara bicaranya itu yang cenderung meremehkan orang, ini kan dalam konteks yang benar pada dasarnya. Dia mengkritik dalam konteks yang benar, dia menyudutkan orang dalam konteks yang benar, tapi Ada hal lain yang terkesan dari bicaranya itu, misalnya yang terlalu kasar lah, atau kata-katanya kurang baik, atau ada semacam unsur penghinaan lain sebagainya. Mungkin bagi orang biasa itu hanya perkara-perkara ringan, tapi karena dia adalah seorang ulama yang dijadikan panutan untuk orang yang punya pengikut banyak, sehingga perkataan itu, apa, cara bicaranya dan sebagainya itu akan diikuti orang lain. Jadi perbuatan dosa kecil itu menjadi besar, karena apa? Karena banyak yang mengikutinya. Demikian juga perbuatan dosa yang lain. Seorang ustaz atau seorang ulama, seorang alim yang melakukan perbuatan dosa yang mungkin kecil, masih teringat. Tapi dia melakukannya sampai diketahui oleh orang lain. Ya, diketahui oleh pengikutnya, didengar oleh orang-orang yang biasa menjadikan dirinya sebagai panutan. Akhirnya, ustaz saja bikin gitu, apalagi saya. Tersebar perbuatan tersebut, dosanya menjadi dosa besar. Dan juga berlaku bagi setiap orang yang punya kekuasaan, meskipun bukan seorang ulama, ya, jadikan panutan seperti pemimpin. Itu apabila melakukan perbuatan dosa kecil, itu akan menjadi dosa besar, apalagi dosa besar, apalagi kekufuran. Bukan kufrun duna kufrin, ya kufrun ala kufrin, ya, ya sampai kepada tingkat itu, ya. Kalau kufrun duna kufrin itu kan seperti kufur, tapi bukan kufur. Kufrun ala kufrin itu kufrun tambah kufur lagi, ya, kufrun ala kufrin. Ya, itu kalau orang yang melakukan kekufuran, dia ulama. Orang melakukan kekufuran, dia pemimpin. Ini kekufurannya bisa bertambah-tambah. Kenapa? Karena kekufurannya menyebabkan kekufuran orang lain. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 12, ya. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Kami akan menulis apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas perbuatan mereka. Ya, seperti juga yang disebutkan di dalam hadis, ya. مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan atau kebiasaan yang jelek, فَعَلَيْهِ بِزْرُهُ وَأَوْزَارُ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَقُومَ السَّاعَةُ. Ya. Orang yang melakukan perbuatan atau kebiasaan buruk kemudian diikuti orang lain, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang ikutin dia tanpa sedikit pun apa mengurangi dosanya, mengurangi dosa orang-orang yang melakukannya, ya, tapi dosa orang-orang tersebut akan ditanggung oleh dirinya seterusnya sampai dia itu betul-betul bertobat. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada seorang alim yang melakukan zillah, kekeliruan, itu konsekuensinya dia harus mengumumkan kesalahannya itu kalau dia telah bertobat, lain dengan orang awam. Orang awam kalau melakukan perbuatan, kalau bertobat nggak perlu naik ke mimbar, ngumumin di mana-mana, nggak perlu. Ya. Itu kalau seorang alim seperti misalnya Abu Hasan Ash'ari, nah, dia melakukan perubahan fundamental dan pemikirannya dalam akhirannya, dan langsung naik atas mimbar dan mengumumkan di hadapan orang banyak, agar dirinya terbebas dari dosa orang-orang yang ngikutin dia selama ini. Salah, harus diakui di hadapan orang banyak. Ya, ini konsekuensi logis dari orang yang menjadi ikutan. Salah, harus diumumin. Dan orang tahu saya selama ini salah. Jadi yang selama ini saya lakukan jangan diikutin. Kalau orang masih ngikutin juga ya terserah. Wallahu a'lam bissawab. Itu diantara beberapa sebab yang menjadikan satu perbuatan dosa kecil menjadi dosa besar. Sekali lagi secara ringkas, yang pertama, dosa kecil itu dilakukan secara terus menerus. Yang kedua, kalau dosa kecil itu diremehkan. Yang ketiga, karena bangga dan senang dengan perbuatan dosa. Yang keempat, merasa santai dan tenang karena Allah menutupi dosanya. Yang kelima, melakukan perbuatan dosa dan menampakkannya, mempublikasikannya di hadapan massa. Yang keenam, apabila perbuatan dosa itu dilakukan oleh seorang alim atau seorang yang jadi panutan. Allah a'lam bisa. Sesi pertama kali jam berapa? 10. Kemudian selanjutnya, asbabul wuqu' fi dzunub. Sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Yang pertama, dan ini yang paling banyak, keduanya terpisah jauh. Yang pertama, al-ibtila bil khairi wasyarr. Ujian dengan kebaikan, cobaan, ya, cobaan dengan kebaikan atau keburukan. Ini cobaan Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan atau keburukan. Ini apabila seorang itu tidak menanggapinya dengan ikhlas, maka akan menyebabkan seorang itu terjerumus dalam dosa. orang-orang yang perhatikan al-muta'ammil li nususil Qur'an wa sunnah, ya, nas-nas Qur'an dan sunnah. Orang-orang yang perhatikan kondisi umat-umat terdahulu maupun sekarang ini. Berbagai generasi yang telah datang silih berganti. Yudrik annal ibtila' sunnatun min sunnatillahil kauniyah. Akan tahu bahwa cobaan itu merupakan sunnatullah. Satu hal yang pasti. Wa anallaha khalaqa an-nasa liyabtaliyahum. Bahkan Allah menciptakan manusia itu memang untuk diuji. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam surat-surat yang lain banyak. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami memberikan ujian, bala, cobaan kepada kamu berupa kebaikan dan keburukan. Imam Ibnu Qayyim menyatakan la budda minal ibtila bima yu'dhil insan. Fala khalas li ahadin mimma yu'dhihil batta. Ujian yang mengusik kehidupan manusia itu pasti akan ada. Dan tak seorang pun yang akan bisa lepas daripada ujian. Walihada zakarallahu ta'ala fi ghairi mawdi'in fi kitabihi annahu la budda an yabtaliyal insana bima yasuruhu wa ma yasuuhu. Oleh sebab itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia pasti akan mendapatkan ujian, baik dengan hal-hal yang menyebabkan dirinya gembira maupun menyebabkan dirinya susah. Tapi yang jelas dia akan diusik oleh ujian. Fa huwa muhtajun ila ayyakuna sabiran syakuran. Seorang itu membutuhkan kesabaran dan rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Aba Abdullah, ayyuma afdalu lirrajuli ayyumakkana aw yubtala?" Mana yang lebih baik bagi seseorang, dia mendapatkan kedudukan yang mapan dalam kehidupan ini, tenang-tenang saja, atau mendapatkan bala dan ujian? Imam Syafi'i berkata, ayyumakkana hatta yubtala. Ya, yang baik adalah orang yang mendapatkan kebaikan, kedudukan, kesenangan, kemudian diberikan ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sabaru makkanahum, ya, ketika mereka bersabar, akhirnya Allah menetapkan kedudukan itu bagi mereka. Sehingga seorang itu tidak menyangka bahwa di dunia ini dia tidak akan mendapatkan kesulitan sama sekali. Artinya ibtila atau ujian bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah merupakan sunnatullah. Asyaddul bala'il anbiya thumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, baru diikuti oleh orang-orang yang sesudah. Min hikamillah fil ibtila' an tatayaqqad an-nafs wa yariqqa al-qalb ba'da turi ghaflah. Di antara hikmah adanya bencana atau kita katakan saja bala, cobaan, ya, agar jiwa itu tersadar. Hati itu melembut dan hidup setelah sekian lama berada dalam kelalaian. Fatatawajjahul khalaiqu ila rabbiha wa yatadarrauna ilaihi. Sehingga manusia itu betul-betul bisa mengarahkan pandangannya kepada Allah dan memohon-mohon kepadanya. Yarjuna rahmata, memohon rahmatnya dan ampunannya. Wa afwahu dan ampunannya. Yunadunahu bilisanil hali wal maqam. Kuna berdoa kepada Allah, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli syair, ya man yara ma fid dari dhamiri wa yasma antal mu'id li kulli ma yatawaqqa. Wahai yang maha mendengar dan melihat apa yang terdapat di dalam hati, sesungguhnya engkau adalah yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Ya man yurja lisyada'id kulluha, ya man ilaihi almustaka wal mafza. Wahai yang menjadi sandaran, ya, dalam setiap kesulitan. Ya, wahai yang menjadi tempat bersandar dan menjadi tempat pengaduan. Inna fi hadha i'lanun tamun lil 'ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala wahdah. Yang demikian itu merupakan aklamasi dari seorang hamba, ya, bahwa tidak ada ibadah itu melainkan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Dan penyerahan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam segala bentuk ibadah, ya. Wa wastikana tasluhu biha hayatuhum wa ma'ashim yattasilun bi rabbihim. melakukan apa istilahnya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kemaslahatan, agar Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kebutuhan di dalam kehidupannya. Wa yataharraruna min syahawatihim wa ahwanihim, dan terbebas dari godaan hawa nafsu dan syahwat mereka. Demikian seterusnya ya, dijelaskan di sini yang intinya bahwa ujian yang diberikan Allah atau bala cobaan itu tujuannya adalah memang betul-betul untuk mengasah hati seorang hamba agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ibtila fil Qur'anil Karim. Contoh-contoh yakni bala atau ujian disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak sekali, di antaranya yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kita hanya sebutkan 1-2 di antaranya saja. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiril shabirin alladziina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada kamu dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kematian ya, kekurangan bahan pangan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al Imran ayat 156. Walatublawunna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa antasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kamu akan diberikan ujian dalam harta dan jiwa kamu. Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diturunkan kepadanya Alkitab sebelum kamu, dan orang-orang yakni musyrik, yakni hal-hal yang mengganggu diri kamu dalam jumlah yang banyak. Wa in tasbiru, kalau kamu sekalian bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, semuanya itu merupakan azmul umur. Itu sesuatu yang akan menguatkan urusan kamu. Dan seterusnya di sini disebutkan bahwa ujian itu memang merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah. Bahkan Nabi SAW ya, dan para sahabatnya ridwanallahu alaihim ajma'in itu pernah mengalami berbagai macam ujian, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Nabi SAW itu mendapatkan ujian yang demikian sangat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatkumul ba'sa' wa dharra'u wa zalzalu hatta yaqul rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ila an ala inna nasrullah qarib. Apakah kamu sekalian akan mengira bahwa kamu akan begitu saja mengaku sebagai seorang mukmin sementara tidak mendapatkan ujian? Ya, orang-orang sebelum kamu itu telah mendapatkan ujian yang banyak. Masatkumul ba'sa' wa dharra'. Mereka itu telah mendapatkan baksa, ya. Baksa ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Artinya adalah bala bencana yang berasal dari diri seorang hamba sendiri, ya. Yang menimpa diri sendiri, sakit, ya, dan kesedihan dan lain-lain, diri sendiri. Tapi kalau dharra itu adalah bala bencana yang menimpa orang lain, yang efeknya kepada diri kita, kepada kematian seseorang, ya. Hilangnya harta, ya, terjadinya pada sesuatu yang lain, tapi kesulitannya kita rasakan sendiri. Itu namanya dharra. Orang-orang terdahulu telah mengalami baksa dan dharra. Ya, jadi ujian yang menimpa diri mereka langsung atau menimpa yang lain, tapi mereka merasakan akibatnya. Menimpa sesuatu yang lain, tapi mereka merasakan akibatnya. Wazulzilu, bahkan Nabi dan para sahabatnya itu digoncang oleh berbagai macam ujian sampai Rasul. Hatta yaqul Rasulullah alladziina aamanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahwa pertolongan itu Allah itu dekat adanya. Jadi ujian semacam itu adalah sunnatullah. Semakin besar konsekuensi seseorang di dalam memegang teguh ajaran yang benar, misalnya akan semakin besar ujian Allah berikan. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi banyak disebutkan tentang ujian. Misalnya di dalam hadis dalam sahih ya, tarhib wa tarhib disebutkan, idza ahaballahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru wa man jazia falahu aljaza. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala kesabarannya, tapi orang yang merasa sedih akan mendapatkan kesulitan dengan kesedihannya. Demikian juga yang disabdakan di dalam Nabi SAW. Ini dalam hadis qudsi. Jadi sini tidak sebutkan ya Allah azza wa jalla. Di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sebenarnya ini hadis qudsi, jadi harus disambungkan lagi sebenarnya. Ya. Ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, ya. Idza talaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku bi habibataihi, dengan dua buah hatinya, maksud dua buah hati ini dalam keterangan para ulama adalah dua matanya. Artinya orang yang diuji dengan dibutakan matanya. Fasabara awattuhu minhumal jannah. Kemudian dia bersabar, aku akan menggantinya dengan jannah. Itu termasuk penyakit kebutaan, bahkan penyakit ayan, bagaimana disebutkan dalam satu kisah, ya, seorang wanita di zaman Nabi yang bertubuh hitam, legam, ya, punya penyakit ayan. Ya, kalau penyakit itu datang, sampai pakaiannya itu buka-buka. Ini dia minta kepada Nabi, tolong doakan semoga aku sembuh. Nabi bertanya kepadanya, ana sabarti falakil jannah, tidakkah kamu mau bersabar sehingga kamu akan diberikan surga? Atau kamu mau saya doakan sehingga sembuh? Wanita tadi mengatakan, aku bersabar saja. Akan utullah alla atakasyaf, tapi berdoalah kepada Allah agar kalau penyakit kumat itu tidak sampai terbuka auratku. Ayat Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya, sehingga kalau ayatnya itu kumat, itu tidak sampai menyebabkan terbuka auratnya. Jadi satu penyakit yang dalam pandangan manusia kan penyakit ayat itu, ya, seperti hina. Seakan-akan orang yang kena penyakit ayat itu orang yang dapat siksa. Tidak selamanya demikian. Karena penyakit yang dihadapan manusia itu mungkin kelihatan hina, tapi penyakit ayat pun itu bisa menjadi ujian yang akan membawa seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersabar. Dan banyak hadis yang lain yang menyebutkan, termasuk hadis yang telah saya bacakan tadi, asaddul anbiya, asaddul ibtila' anbiya, asaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar azabnya, cobaan bagi dirinya adalah para nabi. Kemudian diikuti oleh yang sesudahnya dan diikuti oleh sesudahnya. Yubtala ar-rajul 'ala hasabi dinihi. Seorang itu akan diuji, diberi cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Fa'in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u. Kalau dia kuat memegang agamanya, ujian akan semakin keras. Wa'in kana fi dinihi riqqa ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau agamanya itu lemah, dia akan diuji sesuai dengan ketahanannya di dalam agama. Demikian seterusnya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma'alihi khafiyah. Para hamba akan terus diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa kesalahan sedikit pun. Jadi artinya ujian itu adalah untuk munculnya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di antara bentuk-bentuk bala atau ujian? Di antara bentuk bala atau ujian seperti juga telah disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di antara yang pertama, ujian dalam bentuk rasa takut, rasa lapar, atau kehilangan harta dan kematian. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kematian, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, ujian dalam bentuk peperangan dan jihad. Ya. Perangan dan jihad ini juga merupakan ujian bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang kita tahu, ada awal terjadinya peperangan di kalangan kaum muslimin di masa kehidupan Nabi itu perang Badar. Pada saat itu para sahabat menghadapi dua pilihan. Ketika itu rombongan Abi Sufyan dan dari Quraisy, ya, itu sedang berangkat ke mana, ke Syam, pulang melewati Madinah, ya, itu yang dinamakan air kafilah dagang. Yang kemudian para sahabat berusaha mencegat mereka dan merampok. Tapi kemudian sebagian di antara mereka pulang, mengabarkan, ya, pulang terlebih dahulu mengabarkan kepada orang-orang musyrik di Mekah bahwa sahabat-sahabat mereka itu akan dihadang oleh kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga muncullah pasukan pembantu istilahnya. Kaum muslimin menghadapi dua pilihan. Apakah mereka akan menghadapi musuh yang akan datang yang jumlahnya tentu besar, ya, bahkan 3 kali lipat lebih besar daripada jumlah kaum muslimin yang ada pada waktu itu, atau mereka akan menghadapi Abu Sufyan. Kalau melihat enaknya, ya, rombongan ini, ya, rombongan yang sedang pulang dari Syam ini yang nggak bawa apa-apa karena sedang dalam rangka berdagang ini, yang kalau dirampok jumlah mereka pun tidak seberapa. Ya, ketika mereka sedang mengarah ke sana, justru turun perintah dari Allah, oh, mereka itu harus menghadapi yang datang dari Makkah ini, yang jumlahnya jauh lebih besar dari mereka. Padahal para sahabat sendiri keluar ke situ tidak dalam persiapan untuk berperang. Ya, jadilah perang Badar ini sebagai ujian terbesar bagi kaum muslimin untuk menunjukkan apakah mereka itu setia kepada Allah dan Rasulnya. Keluar, ya, namanya untuk nyegat kafilah dagang, persenjataan ya orang rampok lah. Selain sekarang ya, bukan persenjataan orang yang mau berperang ya. Akhirnya mereka terpaksa menghadapi dengan segala yang ada, sehingga apa, perang Badar itu benar-benar menjadi ujian yang terberat bagi kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kami akan menguji kamu sekalian sampai kami mengetahui siapa di antara kamu yang betul-betul berjihad dan siapa di antara kami yang bersabar. Surah Muhammad ayat 31. Suatu saat salah satu jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah di salah satu peperangan. Rasulullah berkata, "Hal anti illa isba'un damit. Wa fi sabilillahi ma lakit." Engkau tidak lain hanya jari jemari yang berlumur darah. Tapi engkau mendapatkannya tidak lain dan tidak bukan adalah fi sabilillah. Ya, artinya ini hanyalah jari. Ya, berdarah. Hanya sedikit saja. Tapi darah itu didapatkan fisabilillah. Sehingga nilainya berbeda dengan apabila seorang itu mendapatkannya di luar fisabilillah. Karena fisabilillah itu sendiri sudah merupakan ujian, sudah merupakan bala yang apabila dilalui seseorang akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, itu ujian yang besar bagi kaum muslim, yaitu berperang di jalan Allah menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah seorang akan dituntut untuk semata-mata menjadikan peperangan itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kerugian, ya, kerugian seumur hidupnya di akhirat nanti, atau dia akan mendapatkan keberuntungan seumur hidupnya di akhirat nanti. Ya, itu ditentukan dalam jihad tadi. Ya, ternyata dia juga berjihad, ternyata niatnya adalah selain untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang disebutkan dalam satu hadis. Ya, berjuang sampai sedemikian rupa sampai para sahabat mengatakan, "Fulan ahlul jannah." Dia ahli jannah. Nabi justru mengatakan, "Fulan ahlul nar." Dia itu ahli neraka. Ternyata di akhir hidupnya dia bunuh diri, okay, karena tidak tahan menahan sakit akibat hantaman tombak. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, bahwa ketika dia ditanya, ya, kenapa engkau mengaduh sedemikian rupa? Ya, waktu dia dalam keadaan sakaratul maut kan dia mengaduh, ya, karena aku ini berdua sama aku berjuang ini demi membela apa? Membela sukuku saja, karena sukuku diserang oleh suku yang lain, aku membela mati-matian. Nah, itu diucapkan ya, dalam riwayat lain demikian disebutkan dan disebutkan dia berdiri diriwayatkan. Dia memang dia berjuang mati juga, tapi demi membela bangsa atau demi membela suku saja. Sama-sama yang dihadapi juga orang-orang kafir. Dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Ada tujuan yang berbeda. Jadi betul-betul ujian yang amat dahsyat sekali. Orang berjuang, ya, yang dipertaruhkan adalah nyawa. Tapi tujuannya bisa ke neraka, bisa ke surga, tergantung dengan niat yang dilakukan. Rajulun yaqatil li maghnam. Rajulun yaqatil yura makana. Man fi sabilillah. Seorang sahabat bertanya, seorang itu ada yang berjuang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ada yang berjuang untuk supaya disebut-sebut namanya. Siapakah yang berada di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Orang yang berjihad untuk menjadikan kalimat Allah atau agama Allah sebagai yang tertinggi, itulah yang fi sabilillah. Wallahu a'lam. Laisa minna man qatala 'ala asabiyyah. Bukan termasuk golongan kita itu umat Islam orang yang berperang demi asabiyyah saja. Kemudian ujian yang lain ya. As-sijn. Apa? Penjara itu termasuk diantara ujian yang dialami oleh sebagian orang-orang yang soleh, termasuk yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Yusuf adalah termasuk diantara hamba-hambaku yang mendapatkan keselamatan. Ya, karena Nabi Yusuf sebagaimana yang kita ketahui, ya, akibat tipu daya sawahibu Yusuf, itu para penggodanya, dia masuk ke dalam ini, ke dalam penjara. Dan bahkan di dalam penjara itu bertambah pujian Allah Subhanahu wa taala, meskipun kesempatan untuk keluar sebenarnya ada, itu dengan masuknya dua orang lelaki yang meminta ditakwilkan mimpi. Faqala lilladzi dhanna annahu najaa minhuma udhkurni inda rabbika fansha'u syaitani dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Yusuf berkata kepada orang yang diperkirakan akan keluar dari penjara, itu tukang masaknya raja, tolong nanti kalau kamu keluar sebutkan nama saya di hadapan sang raja, supaya raja itu tahu Yusuf ada dalam penjara dan bisa mengeluarkannya. Rupanya keluar dari penjara dia lupa, sehingga akhirnya sampai bertahun-tahun Yusuf berada dalam penjara, padahal dia sudah mendapatkan jasa dari Yusuf, dapat pengajaran tentang Islam, ya, dapat pengajaran penakwilan mimpinya, sampai dikabarkan bahwa dia akan selamat sementara sahabatnya tadi akan mati, ya. Tapi dia lupa, baru teringat setelah beberapa tahun kemudian ketika raja punya hajat ingin ditakwilkan mimpinya, baru dia ingat, oh iya, di dulu waktu di penjara saya ada teman, setelah bertahun-tahun ya kesempatan itu hilang dari Yusuf, sehingga dia semakin lama dalam penjara. Dan semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah yakni kualitas keimanan daripada Yusuf alaihissalam, ujian yang memang menambah keimanan keimanan beliau alaihi salatu wassalam. Dan ujian berupa penjara ini ya dialami bukan saja oleh beliau ya, tapi juga oleh orang-orang saleh terdahulu ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk a'immatul mazahib ya, Imam Syafi'i ya, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini orang-orang Imam Ahmad, itu termasuk orang-orang yang merasakan bagaimana ceritanya di dalam penjara. Kadang-kadang dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya ringan saja. Abu Hanifah itu masuk ke dalam penjara hanya apa? Hanya karena tidak mau menyebarkan fatwa bahwa orang yang dipaksa talak, talaknya sah. Karena waktu itu memang ada kebiasaan kalau orang punya kekuasaan melihat apa anak buahnya punya istri cakep, disuruh ceraiin, paksa. Kamu harus ceraikan dengan dipaksa, dia suruh menyeraikan istrinya. Akhirnya diceraikan istrinya. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa cerai yang demikian itu tidak sah karena di bawah intimidasi. Nah, dia diminta untuk menyebarkan fatwa begitu satu aja bahwa sah satu perbuatan talak yang dilakukan meskipun di bawah intimidasi. Beliau tidak mau, ya udah, ganjaran adalah sepenjara. Demikianlah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya, masing-masing masuk ke dalam penjara hanya apa? Hanya karena untuk mempertahankan satu sikap saja, ya. Satu sikap dalam masalah hukum. Ya. Imam Ahmad hanya untuk mempertahankan pendapat bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dia bertahan dalam penjara sehingga mendapatkan azab yang sedemikian rupa. Sampai beliau digelari dengan Imam Sunnah. Karena demikian besar azab dan siksa yang didapatinya di dalam penjara. Allah Alam Besar. Yang kelima, al-idza minan nasi bid-darbi was-sabbi wa nahwihi. Gangguan dari manusia, entah dalam bentuk cacian, pemukulan dan lain-lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian bersabar dengan atas gangguan mereka itu lebih baik dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia sehingga tidak merasakan kesabaran terhadap gangguan mereka. Seorang mukmin yang tinggal di ujung gunung, ibadah sendirian, gak gaul sama orang lain sehingga merasakan sulitnya hidup bermasyarakat, itu tidak sebaik seorang mukmin yang mempertahankan agamanya itu kena masyarakat. Ini disebutkan di dalam hadis ya, unasun salihun qalilun baina unasin katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ya. Orang-orang yang saleh jumlahnya sedikit, hidup di lingkungan orang banyak yang tidak saleh, ahli maksiat, yang mau mengikuti jalan hidupnya sebagai orang yang saleh itu lebih sedikit daripada yang enggak mau mengikuti. Itu yang dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang yang aneh di akhir zaman nanti. Nah, orang yang demikian itu akan mendapatkan tentunya banyak cemoohan, cacian, bahkan kadang-kadang sampai kepada tingkat pemukulan dari orang-orang yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang hakikat kebenaran. Dan ini salah satu di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. sebentuk ujian yang apabila kita sabar insyaallah ini akan menjadi pengampun dosa. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Pernahkah kamu mengalami masa-masa di mana masa itu lebih berat bagi dirimu daripada perang Uhud? Karena perang Uhud dianggap sebagai satu ujian yang berat bagi Rasulullah. Nabi bersabda, "Laqitu min qaumik, laqad laqit min qaumik ma laqit. Wa kana ashadda ma laqit minkum yawmal Aqabah." Aku telah mendapatkan berbagai macam ujian dari kaummu dan kaum kita, ya. Tapi yang paling berat adalah yang kualami pada waktu Aqabah, ya. Hari Bai'atul Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Kilal falam yujibni ila ma'aratu fantalaktu wa ana mahmum ala wajhi. Aku pernah yakni menawarkan ini ajaranku kepada Ibnu Abdi Yalil, ya, Ibnu Abdi Kilab, tapi dia tidak menuruti apa yang aku inginkan sehingga aku keluar dari rumahnya dalam keadaan sedih, ya, duka cita. Mahmum bin ala wajhi. Falam astafiq illa wa ana bi qarnith ta'alif farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabah qad adhallatni fanazartu fa idza fiha Jibril fanadani. Ketika aku dalam keadaan antara sadar dengan tidak, tiba-tiba aku melihat di kepala aku itu ada kumpalan awan, ya, yang menutupi diriku, dan aku lihat di situ ada Jibril yang tengah memanggilku. Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaika wa qad ba'ata Allah ilayya malakal jibal li ta'murahu bima syi'ta. Sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu kepadamu, dan Allah telah mengirimkan seorang malaikat, itu malaikat gunung, ya, untuk bisa kamu perintahkan sesuai yang kamu inginkan, ya. Mau diangkat gunung, dilemparkan kepada mereka kalau kamu mau. Faqala zalika fi masyid in syi'tu maaf ya litakmurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallam alaiya. Kemudian datang malaikat gunung tadi dan memberikan salam kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, ya, faqala zalika fi masyid in syi'tu In syi'ta an utabdiq alaihimul akhshabain." Ya, sekarang segala urusan saya serahkan kepada engkau wahai Muhammad. Kalau kamu mau, akan saya hancurkan mereka dengan dua gunung yang saya lemparkan kepada diri mereka. Maka Nabi berkata, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yushriku bihi syai'an." Nabi menjawab dengan satu jawaban, "Sesungguhnya aku masih mengharap bahwa dari tulang sulbi mereka itu akan lahir kaum yang akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu." Dan kenyataan membuktikan demikian, ya. Dari tubuh Walid bin Mughirah Walid bin Mughirah muncul siapa? Khalid bin Walid. Ya, dari tubuh yakni Abu Jahal muncul siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, dari tubuh orang-orang yang sudah jelas menjadi penentang agama Allah Subhanahu wa taala ternyata muncul, ya, orang-orang yang akhirnya menjadi pemandu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang berjihad, bahkan sebagian di antaranya seperti Ikrimah bin Abi Jahal mati sebagai syahid. Jadi dari antara kalangan mereka lah muncul orang-orang yang suatu saat akan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam menanggapi berbagai macam ujian yang telah menimpa dirinya. Ternyata itu tidak melemahkan semangat beliau di dalam berdakwah dan tidak menyebabkan beliau itu mengutuk habis-habisan kaumnya. Ya. Meskipun itu pernah terlontarkan dalam diri oleh beliau, tapi itu segera ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang demikian itu tidak pantas diucapkan oleh orang yang mendapatkan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berkata, ya, halaqal qaumu sajja wajha nabiyyihim. Sungguh celaka satu kaum yang telah merobek-robek wajah nabinya sendiri. Sajja wajha nabiyyihim. Ya, merobek-robek wajah nabinya sendiri. Itu perang Uhud. Allah langsung berfirman, "Laisa lakam minal am amri syai'un, kamu itu enggak punya urusan apa-apa dengan Muhammad. Kalau Allah ingin mengazab mereka, Allah azab. Kalau Allah menginginkan mereka untuk diampuni, ya diampuni. Ya, kemudian Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan pelajaran bahwa seandainya seorang itu mendapatkan ujian sebesar apapun, dia jangan sampai mengatakan bahwa manusia itu sudah rusak, sudah hancur. Dia kalau orang itu mengganggu kita atau mengusik kita, ya, karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis, idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhu. Kalau dia mengatakan orang lain ini sudah hancur semua karena dia itu mengganggu kita, mengusik kita, kemudian kalau orang sudah hancur semua, orangnya sudah calon ahli neraka semua, itu berarti dia adalah orang yang paling rusak. Itu sebagai peringatan, ya, bahwa ujian itu jangan sampai menyebabkan seorang itu mengucapkan kata-kata yang sifatnya itu mengutuk orang-orang yang telah dijadikan perantaraan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji diri kita. Bahkan ucapkanlah apa yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku semuanya mereka itu tidak mengetahui. Ya. Sementara kita cukupkan di sini saja. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih.